Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yadihillah falamudillala, wa may yudlilhu falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas dari kitab tauhid. Kitab Tauhid sampai pada bab Maja'a Fit Tatayyur. Apa yang telah datang tentang masalah tatayyur. Dimasukkan bab tatayyur dalam Kitab Tauhid dikarenakan tatayyur di antara jenis perbuatan orang-orang jahiliyah yang menjadikan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Dan kesyirikan itu merusak daripada tauhid. Sehingga orang muslim yang mengucapkan dua kalimat tauhid, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia wajib mengilmui dua prinsip tauhid. Barakallahu fikum. Di antara yang disebutkan dalam hadis yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tatayur, sebagiannya telah kita baca. Maka kita masuk riwayat berikutnya. Wa ani bini Mas'udin marfu'an. Wa ani bini Mas'udin marfu'an. Dan di dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud marfu'an, marfu' ila Nabi, Jalannya marfu' artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakin. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Artinya, at-tiyaratu syirkun, bertatoyur itu adalah kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, bertatoyur itu adalah kesyirikan. Diulang dua kali. Wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kami kecuali titik-titik. Walakin Allah, tetapi Allah Ta'ala yudhibuhu, menghilangkan tatayur bitawakkul, dengan bertawakal. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit tatayur bitawakkul, dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Athar atau ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya Kitab Tib, juga riwayat Imam Tirmidzi Fis-Sairi wa Ibnu Majah wa akhraju akhirahu, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah Fit-Tib wa huwa as-sahih, dan riwayat ini sahih. Sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani, Al-Imam Albani, dalam kitabnya As-Sahihah nomor 429. Waja'ala min aqawli waja'ala akhirahu, disebutkan di sini, dan dijadikan akhir dari ucapannya adalah dari ucapan Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yakni walakinallaha. Ini namanya ucapan beliau, tetapi Allah Azza wa Jalla yudhibuhu bitawakkul, menghilangkan dengan ucapan tawakal tadi. Naam. Saya kembalikan kepada ucapan Syekh Utsaimin, qauluhu, ucapan muallif, wa alim li Mas'udin marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu'. Apa itu marfu'? Ai ila nabi, dirafakkan, diangkat ucapan ini, disandarkan ucapan ini kepada Nabi. Apa ucapan yang disebutkan oleh beliau? At-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah kesyirikan. Tatayur adalah kesyirikan. Hatani jumlatan yu'akid ba'duhuma ba'da. Di dalam bahasa Arab, dua kalimat yang diulang namanya taukid. Taukid lafzi. Tiaroh adalah syirik. Tiaroh adalah syirik. Dikuatkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Taukid. Mimba bitaukidil lafzi, sebagai bentuk penguat lafad, supaya orang yang mendengar benar-benar memahami dengan baik. Inilah tiaroh, permasalahan yang termasuk jenis kesyirikan. Karena perkara syirik perkara yang besar, sehingga penyebutannya diulang. Karena dengan diulang orang semakin yakin. Disebut dalam bahasa Arab tauqid lafzi. Wa qauluhu, yang kedua, ucapan yang disebutkan oleh Abdullah marfu', at-tiyaratu syirkun. Syirik, apa yang dimaksud syirik? Innaha min anwa'i asyirki. Yang dimaksud tiyaroh adalah syirik, artinya tiyaroh itu diantara macam-macam syirik. Karena syirik itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada syirik yang akbar, yang mengeluarkan orang dari Islam. Syekhul Islam memberikan contoh syirik akbar, kadzabhi li ghairillah. Seperti seorang menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah. Inilah pembatal Islam yang pertama. Dari 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Nah, ini namanya syirik akbar. Walaysat asyirku kulluh. Bukan maksudnya syirik di sini tatayur semuanya adalah jenis syirik akbar. Wa illa laqal at-tiyaratu syirku. Jadi termasuk di antara jenis syirik adalah tatayur. Apakah syirik akbar atau syirik yang dunal kufr asghar? Di sinilah pembahasannya. Di sini disebutkan wahal murad bisyirki huna syirkul akbar al-mukhrij anil millah. Apakah yang dimaksud oleh beliau syirik itu syirik akbar yang pelakunya menjadi keluar dari Islam? Aw annaha nau' min anwa'i syirk, atau itu jenis dari macam-macam syirik. Karena syirik ada yang kecil. Akhfu akhwafu ma khafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Lihat, beliau mengatakan asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar? Nabi bertanya, apa itu syirik yang kecil? Qal ar-riya. Beliau mencontohkan riya. Riya yaitu seorang beribadah. Dia membaguskan ibadahnya agar dipuji manusia. Agar dipuji, disanjung oleh manusia, apapun jenis ibadahnya, sholatkah, membaca Al-Qur'ankah, berdakwahkah, sehingga seorang muslim harus takut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri khawatir. Di antara yang beliau khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Iya. Baik. Maka jawabannya Syekh qaqaulihi. Beliau menggambarkan contoh yang lain. Apakah kalimat astiyaratu syirkun, syirik akbar atau kecil? Syekh ingin menalarkan dengan hadis yang lain. Apakah setiap kalimat syirik dalam ayat, dalam hadis itu maknanya keluar dari Islam? Syekh ingin memahamkan. Ada jenis ucapan kufur tapi tidak sampai kufur keluar dari Islam. Apa contohnya? Seperti dalam hadis yang sahih, Syekh mencontohkan hadis Muslim. Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya an Abi Hurairah. Apa kata beliau? Isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara. Isnatan, ada dua perkara, kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah. Ada dua perkara finnas yang ada di tengah manusia. Huma bihim kufrun. Keduanya yang menimpa itu perbuatan kufur. Lihat, perhatikan di sini. Lihat orang-orang khawarij yang mudah mengkufurkan kaum muslimin. Ada dua perkara yang itu ada di tengah umat manusia dan itu termasuk perbuatan kufur. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Seorang mencela nasab keturunan orang lain, garis keturunan orang lain, merendahkannya, menjelekkannya. Yang kedua, aniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Meratapi mayyit seperti dalam hadis ini, hadis Muslim, dalam hadis Muslim, meratapi mayyit sehingga laisa minna man darabal hudud, bukan termasuk dari kami umat Nabi orang yang dia itu darabal hudud, memukul pipi. Anaknya mati dipukul pipinya sendiri. Wasyaqal juyub, menyobek bajunya. Wada'a bidak wal jahiliyah. Inilah contoh perbuatan niyahah, mencakar tubuhnya sendiri. Ini bentuknya perbuatan. Ini perbuatan niyahah, meratapi mayit. Dan ini perbuatan kufur. Tayyib. Namun naqul, kami katakan dua perkara ini walaupun kalimatnya kufur, laisal kufru al-mukhrij anil millah, bukan maknanya kufur keluar dari Islam. Bukan keluar dari Islam. Wa illa huma bihimul kufur. Kalau tidak dikatakan di sini, di situ al-kufru pakai huruf lam. Pakai huruf alif lam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan kufrun tanpa huruf alif lam. Apa faedahnya barakallahu fikum? Bal huwa na' minal kufri. Tanpa adanya huruf alif lam, al-kufru itu menunjukkan jenis perbuatan kekufuran. Dia itu tidak ridha dengan musibah, dengan meninggalnya sang suami, sang istri, sang anak, sehingga dia pukul pipinya, dia cakar-cakar tubuhnya. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah, mereka memukul tubuhnya sampai berdarah. Bahkan sebagian dengan pisau memukulkan ke kepalanya dalam rangka meratapi cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Syiah melisihi sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berperilaku orang jahiliyah. Maka kalau Syiah masuk di negeri ini, kita akan lihat acara khusus mereka. Apa itu? Memukul tubuh dengan rantai-rantai pada tubuh mereka pada 10 Muharram. Ini adalah ratapan jahiliyah. Dan ini bukan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik. Sehingga di situ dikatakan lakin fit tetapi di situ dikatakan kufrun. Berarti maknanya apa? Bukan keluar dari Islam. Perbuatan yang menghantarkan kekufuran, kufur asghar. Demikian pula dalam kalimat ini atiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. Berarti apa? Jenis-jenis perbuatan syirik. Tetapi perlu diingat, kata Syekh. Walakin, tetapi perlu diingat, kata Syekh. Fitarki as-salat. Tetapi perlu diingat catatan penting di dalam perkara meninggalkan sholat. Sholat lima waktu. Di situ ada sebuah kalimat yang dipegang oleh para ulama tentang hukum meninggalkan sholat. Apakah yang dimaksud di dalam kalimat beliau al-ahdu baina rajuli wa baina asyirki wal kufri tarkus sholat. Di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Muslim mengeluarkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli, antara seorang muslim, wa bainas syirki, dan antara kesyirikan. Di situ ada alif lamnya, asyirki, wa bai wal kufri, dan kekufuran. Yang memisahkan antara muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkus sholat. Meninggalkan apa? Sholat lima waktu. Di dalam riwayat Muslim ini, barakallahu fikum, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan al-kufru pakai alif lam. Al-kufru juga pada kalimat asyirku pakai alif lam. Tapi kalau antum baca tadi riwayat Ibnu Mas'ud, atiyaratu syirkun tanpa alif lam. Isnatan fi umma finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang terjadi dengan umat manusia, yang itu perbuatan kufur tanpa alif lam. Tapi kalau dalam sholat, kalimat al-kufru asyirku ada alif lamnya. Barakallahu fikum. Apa faidahnya? Apa faidahnya adanya alif lam di situ? Syekh memandang bahwa fayajibu an na'rif al-farqa. Wajib bagi kita ayuhan nas mengetahui perbedaan huruf alif lam di situ. Apa maksudnya? Al-ma'rifah awiddala alal istighraq. Al di situ menunjukkan ma'rifah. Al di situ menunjukkan al-istighraq. Istighraq puncaknya. Berarti apa? Segala jenis perbuatan kufur dan syirik. Wa baina ghuluwi lafzi minha, antara tanpa adanya huruf alif lam. Fa idza qila, maka apabila dikatakan hadza kufrun, ini perbuatan kufur, maka maksudnya apa? Nau minnal kufri, jenis dari perbuatan kufur. La yukhriju minal millah, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau ada alif lam, hadza al-kufru, ini perbuatan kufur. Fahuwa al-mukhrij anil millah, minal billah. Berarti maknanya mengeluarkan orang dari Islam. Tayyib. Dan Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin termasuk di antara jajaran ulama yang berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan sholat, maka itu termasuk jenis kekufuran, kesyirikan, yang bisa mengeluarkan dari Islam. Tayyib. Ini hujjah yang dipegang oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, walaupun di sana ada pendapat jumhur, yakni kalau ulama ijma' meninggalkan sholat dengan menentang hukumnya, mengingkari kewajibannya, ulama sepakat kufur. Kalau ada orang menentang hukum sholat, ada orang mengingkari kewajiban sholat, ijma'ul muslimin, ulama'ul muslimin kharaja minal millah, orang itu keluar dari Islam. Nah, dia tidak sah jadi wali. Tidak sah jadi wali antum. Kenapa? Bukan muslim. Konsekuensinya, yang terjadi khilaf, perselisihan, ialah hukum meninggalkan sholat karena malas. Ini apakah itu sampai tingkatan kufur atau tidak? Faminhum, sebagian ulama seperti jumhur, faman dhahaba ila qawli bitakfirih, sebagian ulama sahabat Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad ibn Jabal, termasuk Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat sekalipun karena malas kufur. Nduru. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Namun di sana ada pendapat sebagian ulama, yakni di kalangan jumhur, berpendapat itu tidak sampai keluar dari Islam, tetapi perbuatan fasik. Dan ini jumhur ulama minas salaf wal khalaf, min Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah rahimahumullah. Namun Syekh Utsaimin di dalam risalahnya menguatkan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seorang muslim tidak boleh meremehkan sholat lima waktu untuk selalu memperhatikannya, dan lebih-lebih dengan berjamaah. Bagi laki-lakinya wajib tanpa ada uzur berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Taib. Fa idza tatayyaral insan, kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Apabila seorang manusia bertatayur, bisyain ra'ahu aw sami'a, dia bertatayur dengan sesuatu yang dia lihat. Lihat apa misalnya? Melihat kupu-kupu masuk rumahnya. Langsung muncul tatayur. Ada tamu mau datang. Atau yang dia dengar suara burung perenjaknya terus berbunyi, tamu mana yang akan datang? Siapapun yang muncul tatayur seperti ini, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik. Fainahu la yu'addu musyrikan syirkan yukhriju minal millah. Namun tidak sampai syiriknya itu mengeluarkan dari Islam. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Lakinnahu asyrak min haitsu innahu i'tamada 'ala hadzal sabab. Tetapi dia terjatuh kepada perbuatan syirik yang dia telah bersandar. Syiriknya dari sisi mana, Yohanes? Kesirikannya ialah dia telah bersandar 'ala hadzal sabab, dengan sebab yang dia lihat atau dengan sebab yang dia dengar. Oh, pantasan kupu tadi terus berkitar di rumah, di kamar saya, pantasan kamu datang. Nah, ini Anda berbuat tatoyur dan syirik menyandarkan satu sebab yang bukan sebabnya. Oh, pantasan kamu datang, tadi burung peranjak bunyi terus. Adalah tatayur. Barakallahu fikum. Tetapi Alam, kenapa dia berbuat syirik? Menyandarkan sebab. Alladzi lam yaj'alhullahu sababa. Dia bersandar hatinya dengan suatu perkara yang bukan sebab, yang Allah tidak pernah jadikan sebab. Wahada, ini yang pertama. Karena segala sesuatu ada sebab, namun Allah tidak pernah menjadikan adanya tamu datang dengan datangnya kupu, suara burung merenjak. Sekali lagi, itu bukan sebab yang Allah takdirkan. Yang kedua, orang yang terjatuh kepada tatayur, wahadha yada'afu tawakkul ala Allahi wa yuhinul azimah. Orang yang bertatayur, yang kedua, berarti telah menjadikan lemah. Lemah dalam bertawakal kepada Allah. Wa yuhinul azimah, dan menjadikan rendahnya cita-cita, lemahnya cita-cita. Dia mau berangkat keluar kota, sudah janjian dengan si fulan wal alam, barang sudah dikemas. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ternyata pilihan orang yang mengajak kita pergi jatuh hari Sabtu. Baik, Sabtunya wage lagi. Maka muncul tatayur, saya gagalkan niat saya berangkat karena bertepatan hari Sabtu, hari sial kata orang sini. Tatayur, maka ini menjadikan lemah. Wa bidzalik yu'tabaru syirka. Oleh karena itulah orang yang menyandarkan kepada suatu sebab yang bukan sebab, yang Allah tidak jadikan sebab, itu dianggap perbuatan syirik. Wahada minnahiyah, ini dari satu sisi. Wal qa'idah, Syekh memberikan satu kaidah penting di dalam memahami perkara syirik kecil. Idza inna kulla insanin, ini kaidahnya, sesungguhnya setiap orang, i'tamada ala sabab, yang bersandar dengan satu sebab, sesungguhnya setiap orang, siapa saja, sesungguhnya setiap orang yang bersandar kepada satu sebab, namun lam yaj'alhu syar'u sababa, yang syariat Islam tidak menjadikannya sebagai sebab. Apa kaidahnya? Fa innahu musyrik syirkan asgharu, maka dia orang musyrik, namun syiriknya kecil. Namun dia termasuk syirik yang kecil. Dari sisi mana? Orang membuat sebab yang bukan sebab, yang syariat Islam tidak pernah menjadikan sebab, tapi diyakini sebagai sebab, itu syirik ashar. Wahada na' minal isyrak ma'allah, ini jenis perbuatan menyekutukan Allah. Imma fit tasyri' in kana hadas sababu syar'iyya. Entah itu jatuhnya syirik di dalam membikin syariat. Dalilnya dalam Al-Qur'an, surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Am lahum, apakah mereka, orang-orang musyrik, syuraka', memiliki sekutu-sekutu. Syara'u lahum minad-din. Sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam beragama. Malam ya'zan bihillah. Yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Anda membuat satu sebab yang Anda yakini sebagai sebab, padahal agama Islam tidak mengatakan, menunjukkan secara dalil sebagai sebab. Berarti Anda meyakini ada selain Allah yang bisa menciptakan satu syariat. Anda telah berbuat syirik di sini. Oleh karena itulah, sungguh ngeri orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama. Sebagaimana kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan, siapa yang membuat satu bid'ah dalam Islam, dalam Islam dia sandarkan perbuatannya, labelnya ini Islam, ya roha hasanah, dia pandang bid'ah itu baik. Apa kata Imam Malik ayuhannas? Faqad za'ama anna Muhammada khana risalata. Sungguh dia telah menuduh. Siapa yang Anda tuduh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dari risalahnya Allah. Oh, agama belum sempurna, perlu tak tambahin. Kalau zaman Nabi tidak ada, sekarang saya bikin syariat baru. Berarti Anda menuduh Nabi SAW tidak amanah. Bukan dengan omongan. Perbuatan Anda itu sebagai pernyataan Islam belum lengkap, perlu dilengkapi. Dengan cara apa? Dengan cara baru. Bikin inovasi dengan berbagai cara ibadah yang dilabeli Islam bagus. Ayuhanas, takutlah orang yang membuat kebid'ahan, orang yang mengikuti pemahaman bid'ah, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Demikian pula orang yang bertatoyur, dia terjatuh kepada membuat sebab yang tidak pernah Allah jadikan sebab. Tamu datang bukan karena kupu-kupu. Rezeki datang bukan karena nomor-nomor tertentu. Bulan-bulan tertentu. Ingatlah, semua takdir ada sebab dan Allah telah tentukan sebabnya. Dan jelas sebabnya. Oleh karena itu, rezeki yang datang kepada orang mukmin, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, juga sudah ditentukan sebelum dia lahir. Namun Allah telah tunjukkan sebab-sebabnya. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lihat sebabnya, beriman. Wa amilus salihat, beramal soleh, amalan yang ikhlas, tulus, dan mengikuti bimbingan Rasulnya. Apa janji Allah? Saya ja'alu lahumur rahmanu budda. Niscaya Allah akan jadikan di hati manusia rasa cinta. Ingin diasihi orang, ingin dicintai orang, kuncinya beriman dan beramal soleh. Bukan pakai batu merah delima, atau pakai ajian semar mesem, sebagai upaya dicintai orang. Tapi itu cara-cara yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Azza wa Jalla. Iman, beramal soleh, mencari ridho Allah. Walaupun awalnya orang tidak senang, tetapi kata Nabi, manil tamasa ridallah, siapa yang jujur mencari keriduannya Allah saja, bisa khotin nas, walaupun diiringi rasa jengkel orang di tengah-tengah dia, radhiyallahu anhu wa ardo anhu nas, Allah akan ridho, manusia akan ridho. Tunggu saja saatnya. Wa manil tamasa ridon nas bisakhotillah, namun siapa yang mencari keriduan orang diterima oleh semua pihak-pihak. Pihak mana saja kalau bisa mencintai saya. Orang baik, orang jelek, tolong terimalah saya. Sehingga dia ingin diridhai oleh semua orang, tapi diiringi murkanya Allah. Apa akibatnya? Sakhit Allah, Allah akan murka. Wasata anhu nas, orang pun akhirnya membenci dia. Lihatlah ahlul ahwa, Salman, Audah Safar Hawali, tokoh-tokoh sururiyin, khawarij di negeri timur sana. Ketika dia ceramah diterima orang, tapi akhirnya terbongkarlah dia adalah orang-orang yang menghasung umat Islam untuk khuruj ala sultan. Mencari ridho manusia diiringi dengan prinsip-prinsip yang menyimpang dari Islam. Allah bongkar saatnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala adanya keridhaan dari sisinya. Wa imma, atau yang kedua, jatuh terhadap perbuatan syirik ashar tadi, atau jenis yang kedua, imma fit takdir in kana sababu kauninya, atau dia telah menciptakan satu sebab yang sebab itu secara kaunia. Apa kaunia? Kejadian. Orang sakit perut, secara pengalaman orang tua kita, ada daun tertentu, obat tertentu dari tanaman atau buah-buahan, pakai herbal, dan terbukti jadilah itu dijadikan perantara oleh banyak manusia. Maka kalau secara medis, secara penelitian itu bisa dijadikan sebagai sebab, maka kita bisa menjadikan sebab. Walakin lau i'taqada hadal mutasyaim mutatayyir anna hadza fa'ilun binafsih, itu jatuhnya bisa syirik kecil kalau dia meyakini itu sebagai sebab. Namun ingat kata Syekh, kalau orang tersebut berkeyakinan, muncul pesimis karena tatoyur, ana hadza fa'ilu binafsih, inilah penyebabnya, dunallah, bukan Allah penyebabnya. Penyebabnya ya ini, pantas hidup saya sial, beristri dengan kamu, ternyata kamu lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, pasaran ini, pantesan kamu penyebabnya. Syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Dia telah menjadikan keyakinan ini penyebab dia mendapatkan kesialan. Ini syiriknya akbar. Wa huwa musyrik, syirkan akbar, li'annahu ja'ala Allah syarikan fil khalqi wal ijad. Kenapa syirik akbar? Karena dia telah menjadikan Allah, bahwasanya dia telah jadikan bagi Allah ada tandingan di dalam penciptaan. Yang bikin sial itu bukan angka kelahiran istri kita. Sekali lagi, bukan angka kelahiran istri kita. Wal ijad, dia telah melakukan kesyirikan karena meyakini ada selain Allah yang bisa mengadakan. Mengadakan sesuatu, kesialan, keuntungan. Padahal al-khair wasyar biyadillah. Maka iman kepada takdir, kata Nabi SAW, khairihi wasyarrihi, baik dan jeleknya yang menimpa diri hamba harus diyakini sebagai takdirnya, sehingga tidak boleh menyandarkan semua kejadian itu kepada tatoyur tadi. Barakallahu fikum. Ini kalimat yang dibawakan oleh al-imam. At-tiyaratu syirkun, tatoyur itu termasuk jenis-jenis kesyirikan, bukan syirik akbar semuanya. Terjatuh kepada syirik akbar tadi, kesimpulannya syekh, kalau dia meyakini itu adalah sebagai penyebabnya, pembuatnya, bukan Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan, bukan dijadikan sebagai sebab, namun ada selain Allah yang telah membuatnya mendapatkan kesengsaraan atau kesialan. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai pada kalimat liyau at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.